Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yaradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang penjelasan makna ta'wil. Yang ternyata kata ini memiliki beberapa kemungkinan makna, dan kita baru mengambil dua kemungkinan makna yang ada. Yang pertama, ta'wil penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah bermakna apa? Al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal kalam. Kemudian ta'wil yang kedua, penggunaannya di sisi ulama ahli tafsir. Maka ta'wil dimaknakan apa di sini, Iqbal? Bermakna tafsir, bermakna penjelasan tentang maksud dari suatu kalam. Naam. Dan sekarang kita masuk pada penggunaan ta'wil yang ketiga. Qala al-imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. Yang dimaksud dengan takwil dalam perkataan mutaakhirin dan para fuqaha ahli kalam, yaitu memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat menuju kepada kemungkinan yang dilemahkan dikarenakan suatu dalil yang mengharuskan hal tersebut. Jadi intinya berarti makna ta'wil di kalangan mutaakhirin yaitu memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang lebih kuat menuju kepada maknanya yang lemah dikarenakan apa? Ada suatu alasan yang mengharuskan demikian. Wa hadha huwa at-ta'wil alladhi tanaza'a an-nasu fihi fi katsirin min al-umuri al-khabariyah wa at-talabiyah. Dan inilah ta'wil yang manusia berselisih padanya pada mayoritas perkara-perkara khabariyah maupun talabiyah. Apa itu maksudnya? Al-umurul khabariyah yaitu berhubungan dengan khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun nama-namanya, demikian pula perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat kelak. Ini semuanya umur khabariyah yang kewajiban kita yang beriman. Wattalabiyah maksudnya yang berupa perintah atau larangan. Nah, pada masalah ini banyak terjadi perselisihan tentang penggunaan takwil padanya. Qala fa at-ta'wilu as-sahihu minhu alladhi yuwafiqu ma dallat 'alaihi nususul kitabi wa sunnah. Adapun takwil yang sahih dari penggunaan istilah ini adalah apa yang mencocoki apa saja yang ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Itu takwil yang sahih. Wa ma khalafa dzalika fa huwa ta'wilul fasid. Dan apa saja yang menyelisih hal tersebut maka itu adalah takwil yang rusak. Dan takwilul fasid itulah apa hakikat tahrif. Naam. Sehingga untuk ta'wilul fasid atau yang lebih dikenal dengan tahrif adalah apa berarti sarfun nas anil ihtimalir rajih ilal ihtimalil marjuh wa laysa thamma dalilun yujibuh wala qarinatun taqtadihi. Yang dimaksud dengan tahrif yaitu berarti sarfun nas anil ihtimal rajih ilal ihtimalil marjuh, memalingkan suatu nas dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan makna yang lemah. Tapi apa? Walaisa thamma dalilun yujibuh, tidak ada di sana dalil yang mengharuskan untuk dipalingkan kepada makna yang lemah tadi. Wala qarinatun taqtadi, tidak pula ada qarinah yang ya mendorong untuk memalingkan makna tersebut. Ini apa? Aba Muhammad, tahrif. Tahrif yaitu jenis dari apa? Takwil yang apa? Takwil yang apa? Fasid. Naam, takwil yang fasid. Wa hadza mabsutun fi mawdhi'ih. Dan ini nanti jelaskan secara panjang lebar di tempatnya. Berarti kalau kita perhatikan ta'wil ikhwan di kalangan mutaakhirin itu terbagi menjadi dua. Ta'wil yang sahih berarti apa? Maknanya tadi memalingkan makna suatu lafaz dari kemungkinan yang kuat menuju kemungkinan yang lemah, tapi dikarenakan adanya apa? Suatu dalil yang mengharuskan demikian. Ya, suatu dalil yang mengharuskan untuk kita memalingkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah. Ini takwil yang sahih. Adapun takwil yang fasid atau disebut tahrif, maka ini memalingkan dari makna yang kuat menuju makna yang lemah tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah yang mengharuskan untuk memalingkan makna tadi. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa dhukira fit tafsirah anna Nusair ibn Yahya al-Balkhi rawa an Umar ibn Ismail ibn Hammad ibn Abi Hanifah an Muhammad ibn al-Hasan rahimahumullah. Taib. Dengan sanad ini dalam kitab tafsirah dari Muhammad bin Hasan. Anahu su'ila 'anil ayati wal akhbari allati fiha min sifatillah ta'ala ma yu'addi dhahiruhu ila at-tashbih. Faqala numirruha kama ja'at wa nu'minu biha wa la naqulu kaifa wa kaifa. Muhammad bin Hasan mengatakan, atau dari Muhammad bin Hasan, bahwasanya beliau ditanya tentang ayat-ayat dan khabar-khabar yang padanya sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya akan mengantarkan kepada tasybih. Ya, zahir dari nas itu ayat-ayat dan khabar-khabar tersebut zahirnya apa? Mengantarkan kepada tasybih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini menurut pemahaman mereka. Ditanya tentang ayat-ayat seperti itu, apa jawabannya? Faqala numirruha kama ja'at. Nah, taib, kita tetapkan sebagaimana datangnya. Terima. Ya, kita terima, kita tetapkan, kita terapkan sebagaimana datangnya. Tidak perlu di otak-atik, tidak perlu dipalingkan ke makna yang lain. Panu'minu biha, dan kita beriman terhadapnya. Wala naqulu kaifa wa kaifa, dan kita tidak mengatakan ya bagaimana bagaimana. Wa yajibu an yu'lama anna al-ma'na al-fasida al-kufriya laysa huwa zahirun nassi wala muqtadah. Dan wajib untuk diketahui bahwasanya makna yang rusak, yang kufur, itu bukan zahir suatu nas, bukan pula konsekuensi dari suatu nas. Tidak mungkin ini. Dan ini penegasan yang bagus, ikhwan. Bahasanya apa? Zahir dari suatu nas tidak mungkin itu berupa apa? Kekufuran atau makna yang rusak. Paham? Tidak mungkin. Wa anna man fahima dzalik, ya. Wa anna man fahima dzalika minhu fa huwa li qusuri fahmihi wa naqsi ilmi. Dan siapa saja memahami hal tersebut, bahwasanya zahir suatu nas itu padanya makna yang rusak atau padanya kekufuran bahkan, maka itu disebabkan karena pendeknya pemahaman dia dan kurangnya ilmunya. Paham? Sehingga orang-orang seperti Mu'tazilah Jahmiyah ketika mau menetapkan sifat tangan bagi Allah, menurut mereka penetapan tangan bagi Allah itu kufur. Zahir nas ini maknanya kufur. Nah, maka mereka memalingkan tangan menjadi kekuatan. Nah, ini menunjukkan apa? Kurangnya pemahaman dan kurangnya ilmu. Ini maksud dari pemahaman dari perkataan Imam Ibn Abil Is. Paham? Wa idza kana qad qila fi qawli ba'dhin nas wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi wa qila 'alayya nahtul qawafimi 'alayya nahtul qawafi min ma'adinha wa ma 'alayya idza lam tafhamil baqaru fa kayfa yuqalu fi qawlillah alladhi huwa astaqul kalami wa ahsanul hadis. Ini ya, apabila telah dikatakan pada perkataan sebagian manusia keadaannya seperti dalam syair ini, wa kam min aibin qaulan sahihan fa afat wa afatuhu min al fahmi sakimi, betapa banyak orang mencela suatu perkataan yang benar dan masalahnya dikarenakan pemahaman yang rusak, pemahamannya yang salah. Orang sudah mengatakan baik, tapi karena dipahami salah, pemahamannya jelek, pemahamannya buruk, akhirnya dia celah perkataan itu. Ini terjadi pada perkataan manusia ya tidak? Nah, perkataan manusia ada yang dicelah seperti itu. Sudah, nah, dinasihati baik-baik, diberi bejangan baik-baik, tapi dia mencelah, mengkritisi. Kenapa? Karena apa? Wa afatuhu minal fahmis sakimi, masalahnya itu dari pemahamannya yang rusak, pemahaman yang tidak benar, akhirnya salah paham. Ini bait yang masyhur, ikhwan, yang menunjukkan pentingnya seorang memahami dulu sebelum menghukumi. Pahami dulu baik. Naam. Naam, karena banyak perkataan yang sahih dicela, karena apa? Karena buruknya pemahaman. Dan bait ini dinisbahkan kepada Al-Mutanabbi dalam diwan dia. Dan memang Mutanabbi, akhwan, syair-syairnya banyak yang bagus-bagus, makanya sampai dikatakan Mutanabbi. Naam. Hikmah, bijak, naam, dalam banyak syair-syairnya. Wakilah, dan juga dikatakan ini bait dinisbahkan kepada Al-Bahtari dalam diwannya juga. Cuman dalam diwannya dengan lafaz alayya nahtul qawafi min maqati'iha, min maqati'iha, maqati'. Alayya nahtul qawafi min maqati'iha wa ma alayya lahum an tafhamul baqaru. Maknanya sama. Perhatikan yang ada dalam kitab saja dulu. Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha, atasku untuk mengukir apa? Hah? Amakiniha. Antum apa? Amakiniha. Tempatnya, kalau ma'adin dari sumbernya. Saya tidak masalah. Karena kedua-duanya pun tidak mencocoki apa yang ada di diwan. Yang di diwan apa? Maqati'iha. Alayya nahtul qawafi min amakiniha, kalau tempat kalian. Berarti atasku untuk mengukir bait-bait syair dari tempatnya. Wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru, bukan urusanku kalau sapi tidak paham. Ya sudah, yang penting aku karang syair yang bagus. Adapun sapi tidak paham, tidak masalah. Ya. Dan ini apa, celaan pedas bagi orang-orang yang apa, yang mengkritiki dia. Ya, atasku, ya tugasku untuk apa? Untuk menyusun syair. Tugasku untuk menyusun syair. Ya, nahtul qawafi min ma'akiniha atau min amakiniha atau min maqati'iha, ini yang paling sesuai dengan qawafi. Maksudnya apa? Aku tugasku adalah untuk menyusun ya puisi-puisi, bait-bait ya di tempatnya masing-masing. Nah, dan bukan urusanku kalau sapi tidak memahaminya. Nah, ini orang yang tidak paham dikatakan apa? Pakor, nah, sapi. Nah, kalau di perkataan manusia seperti itu, fakaifa yuqalu fi qaulillah. Nah, bagaimana dikatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Alladhi huwa asdaqul kalam, yang itu merupakan kalam yang paling benarnya, wa ahsanul hadits, dan perkataan yang paling bagusnya. Wa huwal kitab alladhi uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu adalah Alkitab yang ayat-ayatnya uhkimat, betul-betul apa? Dikokohkan, tidak akan terjadi padanya kontradiksi satu sama lain. Kemudian diperinci, yang berasal dari sisi Zat yang maha bijaksana dan maha luas ilmunya. Nah, dua bait bagus ini kan. Untuk apa? Untuk kritikan pedas sebagai orang yang suka mencela sebelum memahami. Pahami dulu sebelum mencela. Inna haqiqata qawlihim inna zahiral qur'ani wal hadithi huwa dhalalu wa annahu laysa fihi bayanu ma yuslihu atau bayanu ma yasluhu minal i'tiqad wala fihi bayanu tawhidi wa tanzih. Hada haqiqatu qawlil muta'awwilin. Ya. Sukunya hakikat perkataan mereka bahwasanya zahir dari Al-Qur'an dan hadis adalah kesesatan. Dan bahwasanya tidak ada padanya penjelasan hal-hal yang pantas untuk diyakini, ya. Hal-hal yang boleh dalam permasalahan i'tiqad. Tidak pula ada padanya penjelasan tentang tauhid dan pensucian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hakikat perkataan ahli ta'wil, yaitu ahli tahrif, ya maksudnya. Wal haqqu anna ma dalla alaihi al-Qur'an fa huwa haqqun wa ma kana batilan lam yadulla alaihi. Dan yang hak bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maka itulah yang hak, dan apa-apa yang batil maka tidak akan ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ini harus kita yakini. Wal munazi'una yad'una dalalatahu 'alal batil alladhi yata'ayyanu sarfuh. Adapun orang yang menyelisih ini, yaitu dari kalangan muta'awwilin, mereka mengklaim bahwasanya penunjukan Al-Qur'an itu menunjukkan pada sesuatu yang batil yang wajib untuk dipalingkan. Paham? Nah. Pahami kalimat ikhwan. Qala fa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hadzal babul ladzi fatahtumuhu wa in kuntum taz'umuna annakum tantasiruna bihi ala ikhwanikumul mu'minina fi mawadhi'a qalilatin khafiyyah faqad fatahtum 'alaykum baban li anwa'il musyrikin wal mubtadi'in la taqdiruna 'ala saddih. Maka dikatakan kepada mereka, pintu yang kalian buka ini, walaupun kalian menyangka bahwasanya kalian ingin menolong dengannya saudara-saudara kalian kaum mukminin pada tempat-tempat yang sedikit dan tersembunyi, namun sungguh kalian telah fi mawadhi'a qalilatin haqiqah. Tempat haqiqah. Sebenarnya enak sini memahaminya. Qalilatin khafiyyah. Cuman ditulis saja fi nuskhah. Berarti fi nuskhah tempat kalian fi mawadhi aqaliyatin haqiqatan ya. Jadi kalau seperti itu kita ulangi. Wa in kuntum taz'umun annakum tantasiruna bihi ala ikhwanikumul mu'minina fi mawadhi'a qalilatin haqiqatan faqad fatahtum 'alaykum baban li anwa'il musyrikin wal mubtadi'in la taqdiruna 'ala saddi. Ya, jadi dikatakan pada mereka, pintu yang kalian buka ini walaupun kalian menyangka bahwasanya kalian ingin menolong dengannya saudara-saudara kalian kaum mukminin pada tempat-tempat yang kecil, na'am, dengan pertolongan yang sebenar-benarnya, itu maksudnya kalau lafadznya haqiqatan.